Doa melancarkan rizki dengan solawat Nabi. Bagi Anda yang saat ini tengah dilanda krisis ekonomi, diterpa masalah keuangan, dan selalu serba sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup, maka video ini mungkin sangat Anda butuhkan. Sebuah video yang akan memberikan pengetahuan pada Anda tentang manfaat solawat Nabi yang selama ini kita anggap biasa saja, nyatanya memiliki manfaat yang amat besar. Solawat Nabi bisa digunakan sebagai doa untuk melancarkan rizki, yang mana bila Anda amalkan dengan tata cara tertentu. Doa ini diajarkan oleh seorang pakar ilmu spiritual sekaligus guru ilmu hikmah asal Kudus, Jawa Tengah bernama Kang Mas Ruhan. Kang Mas Ruhan menyatakan bahwa doa melancarkan rizki itu tidak perlu doa yang susah untuk diamalkan. Tak perlu doa panjang yang susah dirutinkan setiap hari. Cukup dengan solawat Nabi saja Anda bisa mendapatkan berkah berupa kelancaran rizki, diberikan kemudahan dalam mencarinya dan dilancarkan usahanya. Nah, bagaimana cara mengamalkannya? Mari simak selengkapnya berikut ini. Doa melancarkan rizki ini bisa Anda baca dengan tata cara berikut. Yang pertama, ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Kemudian membaca 2 kalimat syahadat sebanyak 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kirim Al-Fatihah kepada para sahabat Nabi, yaitu ila hadrati Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Kemudian ila hadrati khususon Sultanul Aulia ya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Kemudian baca surat Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Nah, bacalah solawat Nabi, yaitu Sallallahu ala Muhammad, dibaca sebanyak 12.000 kali dalam sehari semalam. Dengan catatan, bisa Anda baca boleh sambil duduk, sambil apa saja, bisa jadi sambil menonton televisi, sambil berdagang, sambil bekerja, dan lain sebagainya. Asal Anda niatkan tulus ikhlas untuk melancarkan rezeki Anda. Nah, demikian doa melancarkan rezeki yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Dan selamat mengamalkan. Semoga Anda bisa istiqomah menjalankannya selama 40 hari tanpa henti. Insya Allah sudah bisa merasakan manfaatnya yang amat besar.